hati yang galau dengan musik yang pemurung, yang pendiam, yang pemarah dengar musik. Bulan dan bintang pun tertarik turun ke bumi mendengar cinta manusia menciptakan melodi. Iramaku berketuk menghentak ikuti jiwamu, biar terang dan gelapnya dunia pun tetap pemusik. Biar cinta serang kandas atau cinta sedang senyum bernyanyi bermusik, senangkan hati reka-reka dida dida. Aku akan bernyanyi sampai langit menghilang, pecundang dan perayu pun dengar musikku. Bernyanyilah sampai melodi hilang di telan angin. Music could bring the world together as one. Bila dunia semakin gaduh tak ada damai, bencana pun terjadi bumi semakin dua. Bernyanyilah bermusik hibur alam semesta. Music could bring the world together as one. Iramaku berketuk menghentak ikuti jiwamu, biar terang dan gelapnya dunia pun tetap bermusik. Biar cinta sedang kandas atau cinta sedang senyum bernyanyi bermusik, senangkan hati raga dida dida. Aku akan bernyanyi sampai langit menghilang, pecundang dan perayu pun dengar musikku. Bernyanyilah sampai melodi hilang di telan angin. Music could bring the world together as one. Bila dunia semakin gaduh tak ada damai, bencana pun terjadi bumi semakin tua. Bernyanyilah bermusik hibur alam semesta. Music could bring the world together as yang galau dengar musik yang pem-